Kasihku mohon pada dirimu, jangan kau pernah meninggalkanku. Kan ku lakukan apapun itu, asal bahagia engkau denganku. Cinta, cinta, ku cinta kamu. Berjanji pada dirimu, aku kan selalu ada untukmu.